Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babu as-sabri 'alal adza. Bab bersabar dari gangguan-gangguan. Barakallahu fiik. Baik. Ini merupakan salah satu bab dari kesabaran. Wa kama arafa ba'dukum, bahwasanya as-sabru barakallahu fikum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, sehingga ketika Anda melakukan amal-amal ketaatan, maka di situ butuh yang namanya kesabaran. Barakallahu fikum. Ya, seperti amal yang sedang Anda lakukan saat ini adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Itu amalan yang mulia, amalan yang agung, amalan yang besar pahalanya. Barakallahu fikum. Membutuhkan yang namanya kesabaran. Barakallahu fikum. Ya, kesabaran untuk menghafalkan, kesabaran barakallahu fikum untuk menjaga hafalan, kesabaran untuk menulis, kesabaran barakallahu fikum untuk ya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Barakallahu fikum. Baik. Yang tidak sedikit dan tidak jarang di kalangan para penuntut ilmu barakallahu fikum, baik, merasa tersiksa dan terkekang ketika mereka menuntut ilmu, tidak bebas barakallahu fikum. Baik. Maka butuh yang namanya as-sabr. Iya. Barakallahu fikum. Bisabri wal yaqin tunalu imamata fiddin. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dengan kesabaran dan keyakinan, seorang akan menjadi imam, pemimpin dalam agama ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Baik. Dan kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada manusia tatkala mereka memiliki kesabaran dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum sebagian salaf mengatakan, iya, tayyib, hendaknya seorang talibul ilm mengambil apa? Sepatu yang terbuat dari besi. Iya. Maknanya barakallahu fikum untuk dia tetap sabat, tetap dalam kondisi menuntut ilmu, dalam keadaan suka dan duka, barakallahu fikum, apapun kondisi yang ada, ya harus sabar dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum. Baik, man sabata nabata, seseorang yang mau sabat, mau tetap kokoh, iya, dalam menuntut ilmu, dia akan memetik hasil buah. Barakallahu fikum. Baik. Sedangkan orang-orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, maka dia akan menuai kerugian di kemudian hari. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga pesan kita semua kepada para talabatul ilm, barakallahu fikum, isbiru, ya, sabarlah kalian dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum. Saat ini mungkin kalian belum merasakan faedah ilmu yang kalian pelajari, barakallahu fikum. Tayyib. Namun kemudian hari, barakallahu fikum, tayyib, jangan sampai kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, menyesal, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Dari semenjak zaman para sahabat sampai sekarang, barakallahu fikum, banyak contoh yang ada. Tayyib. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau semangat dalam menuntut ilmu dan mengajak sebagian teman-temannya yang sejawat dengan beliau, sebagian temannya memandang remeh. Ya. Untuk apa Ibnu Abbas, kamu terlalu serius, capek-capek belajar. Di tengah kita itu banyak kibar para sahabat. Kamu enggak kepake. Barakallahu fikum. Baik, tapi beliau seorang apa? Fata al-Kahul. Seorang pemuda yang pemikirannya itu barakallahu fikum jauh ke depan. Naam, saat itu beliau memang tidak dipandang. Beliau tidak dibutuhkan barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, iya, al-ayyam yamur atau tamur. Hari-hari itu berlalu barakallahu fikum dan tidak ada manusia yang abadi. Iya. Kibar para sahabat mesti akan mengakhiri masanya di dunia ini. Dan tentunya akan digantikan oleh generasi berikutnya. Siapa itu? Para syabab. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Mungkin saat ini barakallahu fikum Anda berpandangan banyak ustaz kibar. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ada ustaz Luqman, ada ustaz Afif, ada ustaz Usama, ada ustaz Muhammad Umar Asewet, barakallahu fikum, kibar para asatid. Iya. Inti siapa? Barakallahu fikum. Iya. Baik. Saat ini barakallahu fikum. Baik. Dan untuk masa yang akan datang, siapa yang menggantikan mereka kalau bukan kalian? Iya, barakallahu fikum. Ada Fawaz, masya Allah. Barakallahu fikum, iya. Tayyib. Tadi ada siapa itu? Namanya antum? Fatah. Iya, ada si Fatah, barakallahu fikum, yang siap di Ambon. Ada Abdul Fatah, barakallahu fikum, iya. Tayyib, ada Abdurrahman As-Sa'di, masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang enggak kelihatan, tapi di masa yang akan datang, barakallahu fikum, kalian dibutuhkan oleh umat. Gitu ya, untuk menjadi para imam yahduna bi amrillah. Kalian akan memberikan bimbingan kepada umat manusia terhadap perintah-perintah Allah, barakallahu fikum. Iya. Sehingga tolong barakallahu fikum kepada para talabatul ilm untuk bersabar. Ya, dalam menuntut ilmu, jalani, barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah kalau kalian mau bersabar, kalian akan memetik hasil yang baik. Tapi kalau tidak sabar, barakallahu fikum, yang dia dapatkan adalah penyesalan. Sebagaimana barakallahu fikum yang dialami oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Setelah melihat Ibnu Abbas barakallahu fikum, ya, tayyib, nampak ya, menonjol barakallahu fikum, dibutuhkan oleh generasi-generasi setelah beliau ilmunya, baru di situ dia menyadari, ya, dzaka fatal kahul, itu pemuda memang cerdas. Barakallahu fikum. Sedang temannya tadi sibuk dengan apa, Ikhwan? Syughul ad-dunyawiyah. Sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan tijarahnya, sibuk dengan pertaniannya, barakallahu fikum. Tayyib, dunia. Iya, barakallahu fikum. Penyesalan. Demikian juga barakallahu fikum, itu yang ya dialami oleh teman-teman kita ketika belajar, barakallahu fikum. Ada yang tidak bersabar, barakallahu fikum, sehingga dia meninggalkan majelis ilmu dan dia menyibukkan dirinya dengan barakallahu fikum dunia, kerjaan, barakallahu fikum. Sekarang iya, dia baru merasa, dia baru menyadari, iya. Coba dulu kalau saya mau bersabar, kalau saya mau tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, tayyib, saya akan memiliki ilmu yang bermanfaat yang bisa saya berikan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum resapi baik-baik nasihat sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tafaqqahu qabla an tasudu. Iya. Tafaqqahu qabla an tasudu. Iya. Pinter-pinterlah kalian dalam ilmu agama sehingga menjadi orang yang faqih, pakar, sebelum kalian menjadi pemimpin. Tafaqqahu qabla an tasudu. Iya, hendaknya kalian faqih, pinter dalam ilmu agama sebelum kalian menjadi sayyid, pimpinan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dimulai barakallahu fikum dari yang namanya apa? Memimpin rumah tangga, menjadi kepala keluarga. Iya. Beda jauh antara seorang yang menuntut ilmu dalam keadaan dia masih single, barakallahu fikum, masih sendiri, dengan mereka yang menuntut ilmu dalam keadaan sudah berkeluarga. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Akan menguras dan menyita waktu mereka, barakallahu fikum. Kalau seorang itu sudah berkeluarga, maka dia lebih terfokus, prioritasnya adalah untuk ya mencari penghidupan untuk keluarganya, barakallahu fikum. Adapun yang namanya ilm, barakallahu fikum, itu nomor dua. Alhamdulillah kalau masih nomor dua. Ya, ada sebagian barakallahu fikum teman-teman kita yang menjadi ilmu itu enggak tahu, enggak punya nomor kali, barakallahu fikum. Iya. Baik. Sesuai dengan moodnya dia. Gitu ya. Kalau dia lagi mood pengen taklim, belajar, ya belajar. Kalau dia lagi barakallahu fikum enggak mood, walaupun taklimnya dekat, dengan satu langkah dia melangkah ke majelis ilmu, dia enggak datang. Itu namanya barakallahu fikum, seorang kalau sudah berkeluarga demikian. Iya. Untuk bisa seperti kalian duduk dengan nyaman, barakallahu fikum, dalam iya, mempelajari ilmu, itu luar biasa, barakallahu fikum. Baik, ingat baik-baik pesan ini. Ya. Tafaqqahu qabla an tasud. Tafaqqahu qabla an tasud. Barakallahu fikum. Pinter-pinterlah kalian dalam ilmu agama ini sebelum kalian menjadi sayyid, menjadi pemimpin. Barakallahu fikum. Sayyid. Kita kembali kepada pembahasan barakallahu fikum. Anwa'us sabr tadi yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua as-sabru an maharimillah. As-sabru an maharimillah. Yaitu sabar dalam menjauhi keharaman-keharaman Allah. Barakallahu fikum. Iya. Itu juga membutuhkan kesabaran. Barakallahu fikum ya. Baik, untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Barakallahu fikum. Apalagi yang namanya syabab. Iya, para pemuda, barakallahu fikum. Itu memang waktu-waktu barakallahu fikum di mana hawa nafsu mereka bergejolak. Ya. Khususnya nafsu syahawat. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga tentunya barakallahu fikum para syabab harus ekstra sabar. Ya. Mungkin anak-anak susia Anda barakallahu fikum jam segini sudah main di mall sana. Iya. Jam segini mungkin ada yang di warnet. Barakallahu fikum. Jam segini mungkin ada yang di stadion nonton bola. Barakallahu fikum. Jam segini macam-macam. Boya. Iya. Anak-anak sumuran antum. Ya, menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan di sini kalian barakallahu fikum masyaallah. Iya. Jam segini kalian berada di dalam masjid. Iya. Sedang mendengarkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad barakallahu fikum. Itu luar biasa. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga butuh apa? Kesabaran. Mungkin ada di kalangan kalian yang banyak mendapatkan godaan. Ya, mulai dari teman-temannya barakallahu fikum. Mengajak Anda untuk bergabung dengan mereka. Ya, para pemuda yang membuang waktunya tadi barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, ya, teman dengan tanda kutip. Gitu ya. Barakallahu fikum yang juga menggoda Anda barakallahu fikum. Baik, sehingga seorang thalibul ilm barakallahu fikum juga diharapkan sabar ya dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Karena kemaksiatan itu menjadi faktor terbesar penghalang seorang penuntut ilmu untuk bisa meraih ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengeluhkan kepada sang guru Imam Waqi ketika beliau sulit untuk memahami dan mencerna ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi an su'i hifdzihi. Apa lanjutannya? Fa arsyadani. Pak Arsyadani? Anitar Filmaas. Barakallahu fikum. Ya. Beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang ketiga barakallahu fikum adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu juga penting bagi para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Iya. Tidak menutup kemungkinan ketika kalian menuntut ilmu diuji dari sisi ini. Diuji dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sering sekali kena sakit. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baru sembuh satu minggu dari opname, seminggu kemudian harus opname lagi, barakallahu fikum. Ya. Yang pertama kena DB, yang kedua kena tipes, barakallahu fikum. Yang ketiga, apa? Hah? Kenapa? Kena Zika. Ini ada demam Zika namanya, barakallahu fikum. Ya. Terus dia selama belajar, barakallahu fikum, ya, selalu sakit, barakallahu fikum. Maka ya sabar, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Ada juga sebagian talib itu, barakallahu fikum, yang mempermasalahkan masalah jerawat. Iya, gak betah saya di Albaina itu. Kenapa? Jerawat saya itu saat rame. Iya. Sebelumnya saya kalau di rumah, wah bersih muka saya, kinclong. Iya, semenjak saya mondok di Albaidah, airnya itu memang tidak bersahabat, ganas. Iya, barakallahu fikum. Jangankan besi, rambut saja bisa jadi pirang. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Membuat dia tidak bersabar. Pindah dari Gresik ke Malang. Barakallahu fikum. Sampai di Malang, barakallahu fikum, gak lama lagi dia protes. Malang dinginnya amit-amit gitu ya. Daerah Batu lagi, dekat barakallahu fikum, agak naik. Iya. Gak kuat Ustaz di Malang. Kenapa? Dingin saya. Iya. Sering sakit, barakallahu fikum. Baik. Pindah lagi, barakallahu fikum. Ke mana? Ke Jember gitu ya. Barakallahu fikum. Jember ketat sekali Ustaz. Iya, mau pipis saja susah. Nah, dia gambarkan seperti itu, iya. Baik, akhirnya seperti itu, enggak sabar, barakallahu fikum, sehingga dia terjangkiti virus yang namanya apa? Virus hubbu intiqal. Nah, itu virus berbahaya bagi para penuntut ilmu, ya. Pernah dengar antum? Di dunia medis namanya virus hubbu intiqal? Belum ya? Baik, itu khusus bagi para thalabah. Iya, itu lebih berbahaya daripada penyakit malaria ataupun tipes. Iya, baik. Barakallahu fikum. Hubbu intiqal itu suka pindah-pindah. Iya, enggak sabar dalam satu tempat dia belajar, pindah ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Akhirnya dia tidak memperoleh, iya, ilmu yang sempurna. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan as-sabru ala thalathati aqsam. Sehingga yang namanya sabar itu terbagi menjadi, barakallahu fikum, tiga. Iya, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi keharaman, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Dibahas oleh para ulama, mana yang lebih afdal dari tiga jenis kesabaran ini? Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau secara zatnya, as-sabru fi ta'atillah huwa afdal min as-sabri an maharimillah wa sabri ala aqdarillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan itu lebih utama dibandingkan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan menghadapi takdir Allah. Ya, kenapa ikhwan? Li'anna fihi fi'lun. Ya, karena pada sabar dalam ketaatan di situ ada apa? Amalan, tindakan, berbuat. Ya. Anda bertindak sabar dalam sholat, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam barakallahu fikum ya. Tayyib, amal ketaatan yang lain. Barakallahu fikum. Sedangkan barakallahu fikum sabar dari yang namanya keharaman, dia tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Mujarrad apa? Tark. Sekedar dia tidak melakukan. Di situ tidak ada tindakan. Iya. Sehingga barakallahu fikum, tayyib, enggak ada ziyadah di situ. Barakallahu fikum. Adapun takdir itu sesuatu yang bukan menjadi pilihan dia. Iya, takdir itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini kalau ditinjau dari zat sabarnya, barakallahu fikum. Lakin bi'tibari syakhsin yakhtalif bi'ikhtilafil ashkhas. Tetapi kalau kita melihat masing-masing individu, mana yang lebih afdal, maka berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Iya. Ada seseorang yang dia barakallahu fikum ringan dalam melakukan ketaatan tapi berat dalam meninggalkan kemaksiatan. Iya. Untuk ketaatan gampang dia. Tapi untuk kemaksiatan berat luar biasa. Maka bagi dia as-sabru an maharimillah itu lebih afdal dibandingkan as-sabru fi taatillah. Ada juga barakallahu fikum orang yang sebaliknya. Iya. Dia gampang dalam meninggalkan keharaman tapi sulit dalam melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ditinjau dari individu, barakallahu fikum, iya, berbeda-beda mana yang lebih afdal dari tiga jenis kesabaran kesabaran tadi. Tapi kalau secara zatnya sabar dalam menjalankan ketaatan itu jauh ya lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Mutauhid. Ayo. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad, Musaddad ibnu Musarrahat Abu Al-Hasan thiqatun. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan barakallahu fikum thiqah. An Sufyan, Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Siapa nama ayahnya, Fadil? Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin siapa? Sufyan bin Bajubair. Bukan. Sufyan bin siapa? Ahmad. Ahmad. Mana Umar? Aku. Ahmad. Naam, Sufyan bin? Enggak tahu. Usama. Usama Al-Ja'idi. Sufyan bin? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Bismata. Sufyan bin Sa'id. Iya. Yeah. Ingat baik-baik. Sufyan Ats-Tsauri adalah Sufyan bin Sa'id. Barakallahu fikum. Ats-Tsauri. Qala haddathani al-A'mash. Telah menceritakan kepadaku Al-A'mash. Al-A'mash. Siapa namanya? Alvin? Sulaiman bin Mihran. Ahsan. Iya. Fiqatun mudallis. An Sa'id ibni Jubair. Sa'id ibnu Jubair. Barakallahu fikum. Iya. Ibni Hisham Al-Asadi. Al-Kufi. Abu Muhammad Abu Muhammad. Wa yuqal Abu Abdullah. Wa yuqal Abu Abdullah. Siqatun sabatun faqihun. Siqatun sabatun faqih. Baik, beliau ini termasuk pakar fikih. Barakallahu fikum. An Abi Abdurrahman As-Sulami. Barakallahu fikum. Abdullah bin Habib. Abdullah ibnu Habib ibni Rabi'ah. Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdullah bin Habib ibni Rabi'ah Al-Kufi. Siqatun sabatun. An Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa namanya Abu Musa Al-Ash'ari? Abdullah. Abdullah bin Qais. Ahsan tah. Barakallahu fikum. Baik. Namanya adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adza yasma'uhu minallahi azza wa jalla wa innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Rasul mengatakan tidak ada seseorang atau sesuatu pun yang lebih bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang dia dengar daripada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, maksudnya kalau kita ditanya siapakah zat yang paling bersabar di alam semesta ini, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Baik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar dalam menghadapi, barakallahu fikum, tindakan-tindakan hambanya. Ya. Baik, yang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kata Rasul, yang mengganggu adalah mereka mengklaim, menyeru bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi. Barakallahu fikum. Atau juga kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Ya. Yang mengklaim bahwasanya Allah itu punya anak. Itu barakallahu fikum benar-benar apa? Menyakiti. Ya. Tidak pantas barakallahu fikum untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mereka menisbahkan kepada Allah yang namanya walad, tetapi mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari yang namanya anak. Iya kan? Baik. Enggak boleh menikah yang namanya seorang pendeta atau biarawati barakallahu fikum, tidak boleh menikah, itu syaratnya barakallahu fikum. Kenapa? Karena pernikahan itu akan menodai kesucian, kata mereka. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka katakan punya anak. Ya, itu namanya cara berpikir yang terbalik. Pendetanya mereka sucikan, barakallahu fikum, dari yang namanya walad, sedangkan Allah mereka nisbahkan dengan yang namanya walad. Itu sangat menyakitkan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian juga seperti pernyataan mereka bahwasannya, ya, Tuhan-Tuhan mereka itu yang menyembuhkan mereka dan atau barakallahu fikum, maksudnya adalah bahwasanya Allah adalah yang, ya, yang menyembuhkan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Jadi Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada mereka, tapi justru mereka membalasnya dengan barakallahu fikum penghinaan dan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Membalas kebaikan dengan keburukan. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Haqiqatu sabri man'un nafsi minal intiqami wa ghairihi. Haqiqatu sabri man'u an-nafsi minal intiqami au ghairihi. Ya. Hakikat kesabaran itu adalah menahan jiwa untuk membalas, untuk melampiaskan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dendam. Itu namanya sabar. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sebagaimana Rasul mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, pandai berkelahi. Ya. Innamas syadidu atau syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia murka. Barakallahu fikum. Itu baru orang yang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Oleh karena itu juga Rasul mengatakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Yang namanya kesabaran itu ketika terjadinya ledakan pertama. Itu namanya sabar. Ketika Anda sedang memuncak, emosi sedang tinggi, barakallahu fikum, Anda menahan, iya, menahan ucapan, menahan hati, menahan anggota badan, barakallahu fikum, itu namanya sabar. Baik. Tapi kalau barakallahu fikum sudah berlalu, ya sudah dingin, baru setelah itu dia mengatakan, ya sudahlah, sabar saja. Itu bukan sabar namanya. Gitu ya. Sebagaimana Rasul ketika menasihati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Rasul mengatakan, isbiri, bu, sabar ya bu, barakallahu fikum. Dia enggak melihat siapa yang mengatakan, emosi dia, dia mengatakan, ilaika anni, sudah pergi. Iya. Kamu belum tahu bagaimana rasanya orang yang kehilangan. Gitu ya. Biasa wanita. Barakallahu fikum. Maka Rasul pergi. Barakallahu fikum. Kemudian ada yang ngasih tahu. Bu, tadi itu Rasul. Iya. Mengingatkan sampean. Baru dia sadar. Kembali menemui Rasul. Minta maaf Rasul. Saya tadi enggak tahu kalau itu sampean. Iya. Ya sudah, saya sabar sekarang. Maka Rasul mengatakan, innamas sabru inda sudmatil ula, bu. Yang namanya sabar itu ketika apa? Pertama kali Anda merasakan rasa pedih dan pahitnya. Kalau sudah meredam, itu bukan sabar. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Wassabur min asma'illahi ta'ala. Iya. Dan sabur itu termasuk salah satu dari nama Allah. Jadi Allah itu punya nama as-sabur. Barakallahu fikum. Baik. Maknanya adalah wa huwa alladhi la yu'ajilu al-usata bil intiqam. Wa huwa alladhi la yu'ajilu al-usata bil intiqam. Maknanya adalah yaitu zat yang tidak menyegerakan pembalasan bagi pelaku kemaksiatan. Iya, barakallahu fikum. Coba antum lihat. Iya. Kasus-kasus yang ada dari kalangan ahli maasi. Mana yang lebih banyak terjadi? Langsung mereka dibalas kontan ketika melakukan kemaksiatan atau lebih banyak yang ditunda? Lebih banyak yang ditunda. Ya, itu menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan mereka yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tanpa henti, iya. 24 jam selalu mengirimkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Tidak terkecuali orang-orang kafir, orang-orang fasik, semuanya mendapatkan nikmat Allah. Barakallahu fikum. Tetapi mereka membalasnya dengan apa? Dengan pendustaan, dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Tidak ada manusia yang bisa barakallahu fikum seperti itu. Ya dah. Manusia itu barakallahu fikum mesti. Iya. Ujung-ujungnya apa? Dia akan mengeluarkan jurus pamungkas. Sabar itu ada batasnya, Mas. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah, dia sudah berupaya baik, sudah berupaya untuk menyikapi kejelekan orang lain dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi yang disikapi dengan baik ini barakallahu fikum justru apa? Semakin menjadi-jadi. Iya. Ujung-ujungnya mesti dia akan mengatakan sabar itu ada batasnya. Barakallahu fikum. Benar yang demikian? Ramadan, sabar itu ada batasnya enggak? Hah? Gini tuh enggak tahu apa enggak ada? Enggak ada. Iya. No limit barakallahu fikum. Unlimited. Ya. Baik. Justru kita dianjurkan memiliki sifat sabar dengan sabrun jamil. Luas. Iya. Kalau Anda mampu bersabar dalam menghadapi itu semua, barakallahu fikum, Anda akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Innama yuwaffas sabirun. Apa lanjutannya? Ajrahum bighairi hisab. Iya. Makanya Allah mengatakan balasan bagi orang yang bersabar no limit juga. Barakallahu. Karena memang yang namanya sabar itu apa? No limit. Enggak ada batasannya. Kalau Anda mampu terus bersabar tidak membatasinya, itu afdol. Barakallahu fikum ya. Tapi manusia tetaplah manusia. Barakallahu fikum. Baik, sebatas mana dia bersabar, sebatas itu juga keutamaan yang dia peroleh. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah berikutnya adalah innallaha ta'ala wasi'ul hilm. Innallaha ta'ala wasi'ul hilm. Hatta 'alal kafiri alladhi yunsibu ilaihi alwalada wan nidda. Baik. Allah adalah zat yang maha luas kesantunannya. Sampai pun terhadap orang-orang kafir yang menisbahkan kepada Allah anak dan tandingan-tandingan yang lain. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang keluar ucapan dari manusia yang dia menggambarkan seolah-olah dia orang yang sabar, padahal dia bukan orang yang sabar. Ketika dia berhadapan dengan orang yang kelewatan sekali sama dia, ya, dia sudah merasa tersakiti. Barakallahu fikum. Dia akan mengatakan, kurang sabar apa saya sama kamu? Gitu ya. Kamu sudah kelewatan, kurang sabar apa saya sama kamu? Ya kurang sabar. Buktinya apa? Kamu mengucapkan ucapan tadi menunjukkan kamu sudah enggak sabar. Ya itu berarti masih kurang sabarnya. Iya, barakallahu fikum. Padahal dia mengucapkan ucapan tadi seolah-olah dia orang yang paling sabar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Padahal ya memang kurang sabar. Barakallahu fikum. Baik. Itu ucapan-ucapan manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nektahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.